السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله، merupakan sebuah kebahagiaan di dalam setiap jiwa muslim dan muslimah apabila Allah tabaraka wa ta'ala masih memberinya kesempatan untuk hidup di dalam ketaatan. Karena ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan penuh keikhlasan, seorang mukmin sadar sepenuhnya bahwa dia sedang mengambil bekal, dia sedang menumpuk bekal, dia sedang bersiap menghadapi hari setelah kematian. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ditugaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya guna kehidupan kita setelah kematian. Sungguh umur kita di permukaan bumi ini sangatlah singkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an yang mana mungkin seluruh kita hafal ayat tersebut, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر telah melalaikan kalian pacu-pacu banyak. التكاثر berpacu banyak. Apabila kita melihat di dalam terjemahan Al-Quran, terjemahan, maka di sana ditafsirkan, diterjemahkan bermegah-megahan. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Makna bermegah-megahan sebahagian daripada makna berpacu banyak. Karena berpacu banyak belum tentu bermegah-megahan. Dan masih ada hal-hal yang berpacu yang bukan bagian daripada bermegah-megahan. Maka kita terjemahkan ayat ini sesuai dengan makna yang terkandung di dalam lafaz. Berpacu banyak berlomba-lomba mengumpulkan dan menumpukkan dan memiliki sesuatu yang lebih banyak daripada orang lain telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu menziarahi kubur. Zurtum, dari kata-kata zara yazur, artinya berziarah. Apabila kita melihat kepada Quran jemahan, maka kita akan menemukan terjemahannya adalah sampai kalian masuk ke dalam kubur. Dan kita memakai kalimat dalam makna lafaz, karena makna ziarah ke dalam kubur lebih daripada makna masuk ke dalam kubur. Karena kalimat masuk ke dalam kubur, yang bisa kita tangkap dari kalimat tersebut hanya masuk ke dalam kubur, selesai sudah. Adapun makna ziarah, kalimat ziarah, sampai kalian ziarah ke dalam kubur, kalimat ziarah mengandung beberapa makna yang lebih daripada sekedar masuk. Dia mengandung makna masuk ke dalam kubur. Kemudian dia mengandung makna keluar dari kubur. Karena orang yang berziarah tidak akan selamanya berada di tempat ziarah tersebut. Seperti kita menziarahi orang sakit, seperti kita menziarahi orang tua kita yang berada di kampung, tidak selamanya kita berada di sana. Kita datang dan pergi. Maka di dalam makna ziarah kubur ada makna masuk dan ada makna keluar dari kubur, yang tidak terkandung dalam makna sampai kalian masuk ke dalam kubur yang ada di dalam kitab-kitab terjemahan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur kemudian keluar, karena kalian ke sana hanya berziarah. Kalian ke sana hanya berziarah, bukan waktu yang selamanya. Tapi ada saatnya kalian keluar lagi dari tempat tersebut karena Allah memakai kalimat ziarah di sini. Jadi satu kelebihan makna daripada makna yang ada di dalam Al-Quran terjemahan. Kelebihan yang kedua, kalimat ziarah mengandung makna singkat. Mengandung makna singkat. Karena tidak ada orang berziarah itu 5 tahun. Saya menziarahi orang sakit di rumah sakit umum berapa lama? 5 tahun saya di situ. Itu bukan menziarahi orang sakit. Saya pergi menziarahi ibu saya ke Kalimantan, berapa lama di sana? 5 tahun. Itu bukan pergi berziarah. Itu pergi berdomisili. Kalimat ziarah memiliki makna singkat. Di dalam ayat ini Allah menerangkan, hai manusia, hidupmu di alam barzah singkat. Karena kalian ke alam barzah hanya untuk berziarah. Singkat dibanding apa? Singkat dibanding hari akhirat. Sekali lagi, singkat dibanding hari akhirat. Nah, apabila alam barzakh dibandingkan dengan panjangnya alam akhirat, maka alam barzakh tidak ada apa-apanya. Waktu yang sangat singkat. Ini menunjukkan tambahan makna bahwa alam barzakh singkat, enggak panjang. Dan menunjukkan tambahan makna bahwa alam akhirat jauh lebih panjang daripada alam barzakh. Kemudian menambahkan makna yang lain. Yang ini kita sampai ke titik ini sebenarnya. Kalaulah alam barzakh itu hanya Allah nilai ziarah, alias ringkas, alias pendek, alias tidak panjang, lalu berapa sebenarnya usia kita di dunia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke dalam alam barzakh semenjak 14 abad yang lalu. Betul? Lebih daripada 14 abad yang lalu. 14 abad 20 tahun. 14 abad 20 tahun sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam alam barzakh. Dan kita tidak tahu berapa tahun lagi ke depan sampai datangnya hari kiamat. Kalau itu Allah nilai ziarah waktu yang singkat, ya Allah, berapa singkat sebenarnya umur kita di permukaan bumi? Maka kandungan di antara kandungan makna ziarah, hatta zurtumul maqabir, hai manusia, sadarlah alam akhiratmu, alam barzakhmu sangat singkat, apatah lagi umurmu. Semua kalimat di atas, kandungan makna di atas hanya bisa dipetik daripada hatta zurtum, sampai kalian berziarahnya. Adapun kalau dipetik daripada sampai kalian masuk ke dalam lubang kubur, sampai kalian masuk ke dalam alam barzakh, sampai kalian masuk ke dalam kubur, tidak ada kandungan makna lain selain masuk saja. Maka sering kita menemukan beberapa terjemahan daripada lafaz-lafaz Al-Quran di dalam kitab-kitab terjemahan, di dalam buku-buku terjemahan Al-Quran, ada kalimat yang singkat dan tidak memadai makna yang ada di dalam Al-Quran, dan itu jumlahnya tidak sedikit. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ma'arij mengatakan kepada kita, innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Sesungguhnya mereka memandang hari kiamat itu, hancurnya dunia dan seisinya, ba'idah, masih jauh, masih lama lagi. Allah menggambarkan pola pikir manusia, Allah menggambarkan pemahaman orang-orang yang hidup di permukaan bumi tentang kapan datangnya hari kiamat. Innahum yarawnahu ba'idah, mereka memandang hari kiamat itu, hari kehancuran dunia itu masih sangat jauh. Wa narahu qariban, dan kami memandang hari kiamat itu sudah sangat dekat. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, apabila dua poin ini disadari oleh seorang muslim dengan sesadar-sadarnya, oleh seorang muslimah dengan sesadar-sadarnya, maka ini cukup untuk menjadi penghalangnya menjadi orang pertama di dunia. Pertama, umur di dunia tidak seberapa. Umur di dunia sangat ringkas. Umur di dunia sangat pendek. Kita merasa umur kita panjang, itu perasaan kita. Sebagaimana nyamuk juga merasa umurnya cukup panjang. Sebagaimana kupu-kupu pun mengira umurnya sangat panjang. Allah memberikan perasaan itu sesuai dengan kadar manusianya, sesuai dengan kadar makhluknya. Kupu-kupu yang hanya hidup seminggu, ada yang hidup 14 hari, merasa waktu seminggu itu, waktu 14 hari itu sudah sangat teramat panjang. Nyamuk yang hanya hidup 3 atau 4 hari sudah merasa hidupnya begitu panjang. Demikian juga dengan manusia yang hidup 50 tahun, 60 tahun merasa dirinya sudah hidup sangat lama sekali. Hanya perasaan. Dan seandainya perasaan kita diganti dengan perasaan umat terdahulu, maka umat terdahulu akan mengatakan, alangkah kasihannya kalian, begitu singkat umur kalian. Karena umat terdahulu bisa hidup sampai 1000 tahun. Umurnya Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh berdakwah di kaumnya, kata Allah, 950 tahun. 950 tahun. Berarti umat dahulu umurnya panjang-panjang. Seandainya umat dahulu melihat umat sekarang dan perasaan mereka adalah perasaan umat dahulu, melihat perasaan umat sekarang akan umur, umat dahulu akan berkata, kasihan kalian, umur kalian sangat singkat. Kami baru mau balik, kalian sudah mati. Iya kan Pak? Kami baru mau balik, kalian sudah mau balik. Kalau 1000 tahun, kita 60, kita 90 itu baru umur 9 tahun bagi mereka. 6 tahun atau kurang. Belum balik lagi kita. Umat terdahulu kita gak wafat. Udah tua renta, sudah sakit-sakit, batuk-batuk, stroke dan semacamnya. Oleh karena itu, hilangkan perasaan bahwa umur kita masih panjang. Hilangkan perasaan bahwa umur kita masih lama, masih ada kesempatan untuk bertobat nanti. Hilangkan semua ini. Tanamkan bahwa umur saya di permukaan bumi sangat singkat. Tanamkan bahwa sebentar lagi saya akan dipanggil oleh Allah menghadap kepadanya. Tanamkan bahwa sebentar lagi saya akan singgah di alam barzakh. Sebentar lagi saya akan dibangkitkan di padang mahsyar. Sebentar lagi saya akan ditanya oleh Allah tentang amalan saya yang baik dan yang buruk. Sebentar lagi saya akan diberikan kitab. Saya tidak tahu di tangan kanan atau di tangan kiri atau dari arah belakang. Sebentar lagi saya akan dihisab di timbangan akhirat. Saya tidak tahu apakah amal soleh saya lebih banyak daripada amal baik, amal yang tidak baik. Sebentar lagi saya akan berjalan di atas sirat. Saya tidak tahu apakah saya bisa berjalan bagaikan cahaya, ataukah saya bisa berjalan bagaikan sebuah kuda yang berlari kencang, atau saya berjalan bagaikan lelaki yang hanya merangkak setapak demi setapak, atau orang yang berbelayutan, atau orang dicampakkan oleh sirat ke dalam kobaran api neraka jahanam. Itu datang sebentar lagi. Apabila sebentar lagi sudah kita tanamkan di dalam diri kita muslim dan muslimah, maka hilang darinya ingin berburu dunia dari jalan yang tidak baik. Dan di sini hati-hati, syaitan terkadang datang kepada seorang manusia dan mengatakan, umurmu sangat singkat, sudahlah berhentilah bekerja. Umurmu sudah sangat singkat, beribadah sajalah, tinggalkan anak istrimu, tinggalkan pekerjaan. Kalau itu yang datang, ketahuilah ma'asyar muslimin dan muslimat, datangnya dari syaitan la'anatullah. Karena kalau orang yang tahu bahwa umurnya tinggal sedikit lagi, dia akan berupaya lebih baik agar kemudian masa akhir daripada pengabdiannya di permukaan bumi adalah masa yang paling cemerlang dalam hidupnya. Ini sikap yang diinginkan dari setiap muslim dan muslimah yang mengingat dirinya sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah. Maka dia serius berhadapan dengan hari akhirat. Maka dia amanah dalam menjalankan tindakan permukaan bumi dengan segala kewajiban yang harus dia kerjakan. Dia serius melihat harta yang datang dan harta yang dia keluarkan Apakah itu di atas ridho Allah yang sebentar lagi akan datang masa berhisabnya? Ketika itu terjadi, seorang muslim dan muslimah akan sangat hati-hati, baik dalam urusan dini, agama, atau urusan dunia sekalipun, yang banyak melalaikan kita adalah di saat kita merasa umur kita masih ada ke depan. Padahal siapa yang bisa menjamin besok pagi matahari terbit kita masih bisa menikmati cahaya matahari? Tak seorang pun di antara kita, tak seorang pun di antara manusia yang bisa menjamin masih bisa menghirup udara besok pagi. Karena tak seorang pun di antara kita yang tahu kapan Allah akan datang memanggil kita. Maaf, kapan malaikat maut akan datang memanggil kita menghadap Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kalau kemudian kita sadar tidak ada jaminan untuk bisa hidup besok, siapa yang bisa menjamin kita hidup 30 tahun lagi? Sehingga kita bisa mengundur masa taubat kita ke 30 tahun yang akan datang. Masyarakat muslimin, orang-orang yang di hatinya telah dihantui atau telah dilatupi oleh kecintaan dunia, hal yang paling sering ia lakukan adalah ta'jil taubat. Ta'jil taubat, memperlama masa bertaubat. Memperlama masa bertaubat. Nantilah, nantilah, nantilah. Padahal wasiat dari para ulama, wasiat dari para ahli ilmu, wasiat dari Nabi bahkan sebelumnya, kita perlu harus memperkirakan umur kita itu singkat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli salatan wajhiyah." Salatlah engkau hai bani Adam, hai manusia, seolah-olah setelah salat ini engkau pergi. Pergi menghadap Allah. Salatlah. Ketika engkau salat ini, engkau merasa setelah ini engkau tidak akan pernah salat untuk selama-lamanya. Engkau akan pergi meninggalkan diri. Lihat bagaimana Rasul kita tercinta shalawatu rabbi wa salamu alaihi menanamkan kepada kita sifat seorang muslim selalu merasa nyawanya ada di depan. Sebentar lagi malaikat akan datang. Sebentar lagi saya akan berhadap dengan sakratul maut. Sebentar lagi saya akan masuk alam barzah dan seterusnya seperti yang kita utarakan di awal. Sehingga hilang rakus dunia, hilang tamak harta, hilang hal-hal yang bisa menghancurkan kita ketika itu telah merasuk di dalam jiwa. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berpesan, "Idza asbahta fala tasawwir al-masa." Apabila engkau memasuki waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Lakukan sekarang. Taubat ini. Tinggalkan kejahatan sekarang, istighfar sekarang. Jangan tunggu waktu sore. Wa idza amsayta fala tanzur as-shabah. Apabila kamu berada di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kerjakan sekarang. Karena tidak ada jaminan ketika kita berada di pagi hari kita akan bisa sampai di sore hari. Sebagaimana tidak ada jaminan orang yang berada di sore hari akan sampai di pagi hari. Oleh karena itu, kenapa sering manusia kita lihat wafat di atas kebatilan, wafat di atas maksiat, wafat di atas hal yang dimurkai oleh Allah? Karena mereka selalu menunda-nunda taubat, merasa dirinya masih akan hidup 10 tahun yang akan datang. Itu yang membuat orang akhirnya bertahan di atas maksiat, merasa dirinya akan hidup 10 tahun yang akan datang. Apalagi kita-kita yang sering menaiki kendaraan udara, pesawat. Tidak ada jaminan ketika pesawat sudah naik di udara, kita akan sampai di tempat tujuan. Betapa banyak realita, fakta, berita yang kita dengar bahwa orang yang terbang tinggal landas akhirnya adalah kematian, tidak sampai kepada negeri yang mereka inginkan. Ini yang pertama. Seorang muslim harus senantiasa merasa bahwa umurnya tinggal sedikit lagi, sehingga timbul di dalam dirinya keinginan dan semangat untuk beribadah, memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit. Orang akan berpacu kalau dia tahu waktu tinggal sedikit. Sebagaimana berpacunya para pemain bola memasukkan bola di ujung-ujung menit, sebagaimana berpacunya para pembalap sepeda memacu sepedanya di ujung-ujung garis sini, sebagaimana berpacunya para pembalap rally memacu kendaraannya di detik-detik terakhir pertandingan. Maka dunia adalah arena berpacu seorang muslim dengan muslim lainnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin, setelah Allah bercerita tentang surga, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu, di dalam hal yang demikian itu, untuk sampai ke surga Allah, hendaklah orang-orang yang berkompetisi, berkompetisilah mereka di sini. Di sini tempatnya berkompetisi. Di dalam ayat yang lain dengan lafaz yang berbeda dan makna yang sama, Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dunia perlombaan, dunia adalah kompetisi, kompetisi mencapai surga Allah tabaraka wa ta'ala. Maka waktu yang ada tinggal sedikit, manfaat. Dan tidak ada kata terlambat. Kadang-kadang setan pun datang kepada seorang insan ketika dia baru kenal agama, setelah umur yang sudah mulai tidak lagi muda, dia merasa sedih, dia merasa terlambat. Kemudian dia mengeluh, saya sudah terlambat belajar agama, saya sudah terlambat jadi orang saleh, saya sudah terlambat untuk berada di barisan orang-orang yang beriman. Kita katakan tidak ada kata terlambat. Kenapa tidak ada kata terlambat? Karena belum ada di antara kita yang sampai ke garis finis. Siapa di antara manusia yang hidup sekarang sampai ke garis finis? Boleh jadi yang terakhir masuk perlombaan dia yang pertama kali sampai ke garis finis. Karena garis finis seorang insan adalah surga Allah tabaraka wa ta'ala. Manusia yang hidup, ma'asyar muslimin dan muslimat, tak seorang pun yang sudah sampai ke garis finis. Dan orang yang merasa dirinya sudah masuk surga dengan amal soleh yang dia kerjakan sekarang, ditipu syaitan. Orang yang merasa amal solehnya yang sekarang ini sudah cukup untuk bekal akhirat, korban daripada korban-korban iblis. Semua kita wajib berkeyakinan kita belum ada yang sampai ke garis ini. Maka perlombaan masih terus berjalan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala ma'adim. Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana. Oleh karena itu, tidak boleh seorang muslim dan muslimah merasa dirinya terlambat. Berkata para ulama dalam nasihat-nasihat berharga mereka, la taqul qad zahabat arbabuhu qul man tar 'ala ad-darbi wa tar. Jangan pernah kamu mengira pembuka-pembukanya sudah pergi, sudah berangkat, kita ketinggalan. Jangan pernah merasa orang-orang yang berkompeten sudah berangkat, kereta sudah lewat, kita ketinggalan. Jangan. Qul, katakan, man tara 'ala ad-darbi wa tar. Barang siapa yang berjalan di atas jalan yang benar, jalan yang mereka inginkan, akan sampai ke tujuan. Maka saatnya untuk berjalan di atas jalan yang hak. Tinggalkan maksiat. Tinggalkan hal-hal yang kita tahu maksiat, lalu kita lakoni dengan harapan kita hidup 20 tahun yang akan datang, dengan harapan kita masih umur panjang 5 tahun yang akan datang. Pada saat itulah kita mau berhenti. Bagaimana kalau umur kita hanya 5 hari setelah itu? Para ulama di antara mereka diceritakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah telah berkumpul 3 orang ulama ketika mereka berbincang-bincang. Yang pertama mengatakan, setiap saya sampai di suatu bulan, saya merasa umur saya hanya sampai bulan itu. Yang kedua berkata, setiap saya masuk suatu minggu, maka saya merasa minggu itulah akhir dari kehidupan. Yang lain berkata bahwa bagaimana saya akan merasa umur saya masih ada sementara nyawa saya bukan di tangan saya. Ini diterangkan oleh Imam Hasan Al-Basri bahwa pernah berkumpul 3 ulama, mereka berkata seperti ini, menunjukkan bahwa para ulama merasa umur mereka di dunia tidak lama. Di akhirat kita akan ditanya oleh Allah Taala. Penduduk mahsyar akan ditanya oleh Allah Taala. Allah terangkan dalam surat Al-Mu'minun. Qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin. Allah bertanya, berapa tahun kalian tinggal di dunia? Pertanyaannya, berapa tahun kalian tinggal di dunia? Qalu, penduduk mahsyar menjawab, labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'alim. Kami hanya tinggal di dunia 1 hari atau sebahagian hari. Maksud sebagian hari, enggak cukup 1 hari. Enggak sampai 1 hari. Lihat Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat. Allah bertanya, berapa tahun kalian tinggal? Jawabannya, 1 hari. Kenapa kita menjawab 1 hari? Kenapa penduduk makan menjawab 1 hari? Karena dia sudah melihat hari yang sebenarnya. Dia sudah tidak lagi hanya di dalam perasaan umur panjang. Dia sudah bertemu dengan hari yang sesungguhnya. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'uddu. Sebenarnya 1 hari di sisi Rabb-mu bagaikan hitungan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Ketika dia sudah bertemu dengan hari yang sebenarnya, dia merasa hidupnya di dunia hanya 1 hari. Atau tidak cukup. Maka hendaklah kita ingat, umur kita yang 1 hari ini atau tidak cukup 1 hari ini, janganlah sampai mengantarkan kita ke alam kebinasaan yang berkepanjangan. Janganlah sampai umur yang 1 hari ini mengantarkan kita ke murka Allah Taala dan azab yang teramat pedih. Bersabarlah kita dalam umur yang sedikit. Bersabarlah kita dalam satu hari, setengah hari, seperempat hari ini untuk kebahagiaan kita selama-lamanya di surga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalal. Sesungguhnya kepedihan menahan diri daripada maksiat, daripada godaan syahwat lebih mudah bagi kita daripada harus menanggung pedihnya azab Allah tabaraka wa taala di dalam api neraka. Pahit memang ketika syahwat datang menggoda, kita harus kepiskan. Pahit memang ketika musibah datang, kita harus bersabar. Tetapi pahitnya itu tidak akan sepahit kita harus bersabar di dalam kobaran api neraka jahannam. Ini yang mesti kita ingat, ma'asyar muslimin dan muslimat. Karena zaman kita sekarang sudah banyak saudara-saudari kita yang hanya dalam angan-angan yang sangat panjang, dengan cita-cita yang terlalu muluk, hidupnya hari ini sudah mentargetkan apa yang akan dia lakukan 30 tahun yang akan datang. Dari mana dia tahu bahwa dia akan hidup 30 tahun yang akan datang? Umurnya sekarang 20 tahun, dia menjalankan taubatnya dan hajinya di umur 50 tahun. Dari mana dia tahu umurnya akan sampai di 50 tahun? Itulah yang telah menghanyutkan banyak orang. Dan kita berharap bahwa kita tidak masuk ke dalam kelompok orang-orang yang hanyut, merasa umurnya masih teramat panjang, sehingga akhirnya merasa maksiat baginya adalah lemah, remeh. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Menerima Taubat. Dan itu adalah godaan syaitan. Dan ini jebakan iblis, kembali kita katakan. Karena Allah Maha Pengampun pasangannya bukan untuk orang pelaku dosa. Pasangannya bukan untuk orang-orang yang berbahagia, tertawa di atas maksiat, bukan. Orang yang tertawa di atas maksiat, bahagia di atas kekhilafan, senang di atas pelanggaran, pasangannya Allah azabnya sangat pedih. Itu pasangan yang cocok. Adapun Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, pasangannya manusia yang mau beramal, manusia yang mau beramal saleh, beriman, beramal saleh dan bertaubat. Ini pasangannya. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Taha, "Wa inni laghafar." Sesungguhnya aku benar-benar Rabb yang Maha Pengampun, yang mau mengampunkan dosa, yang bisa memaafkan segala kesalahan. Untuk siapa? Liman taba, untuk orang yang bertaubat. Wa amana, dan beriman. Wa amila salihah, dan beramal saleh. Ini pasangannya. Allah Maha Pengampun betul untuk orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Allah Maha Pengampun. Adapun untuk orang yang tertawa di atas maksiat, bahagia di atas kesalahan dan kekhilafan, untuk mereka innallaha syadidul iqab, Allah itu sangat pedih azabnya. Sebagaimana salah memasangkan orang yang hanyut dalam maksiat, Allah Maha Pengampun, seperti itu juga salahnya orang yang rajin bertaubat, innallaha syadidul iqab. Salah, yakni salah dan dosa. Maka apabila kita hanyut di atas maksiat, jangan pernah berdalih Allah Maha Pengampun. Yang perlu kita pagai ayatnya innallaha syadidul iqab. Kunna jahannam asyaddu haqqan. Katakan api neraka lebih dahsyat panasnya daripada api dunia. Katakan wa anna adzabi huwa al-adzabul alim, adzabku kata Allah adalah adzab yang teramat pedih. Yang patut kita baca adalah api neraka dan ancaman-ancaman di dalamnya dan azab-azab di dalamnya. Namun ketika kita sudah mau bertaubat, sudah mau menghapus kesalahan, pada saat itulah yang kita baca, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Akan tetapi syaitan datang dengan membalikkan keadaan orang yang berbuat maksiat, mereka yang dikipas oleh syaitan dengan ayat-ayat Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Sesungguhnya perjalanan kehidupan kita di permukaan bumi, kita akan saksikan di padang mahsyar kelak semuanya dapat terlihat. Begitu kita singgah di alam barzak, begitu kita singgah di alam akhirat, maka seluruh yang pernah kita katakan, seluruh yang pernah kita lihat, seluruh yang pernah kita ucapkan, kita ingat di memori kita. Allah berfirman dalam masalah ini di dalam surat Al-Infitar, di dalam surat At-Takwir, alimat nafsun ma akhbarat, alimat nafsun ma qaddamat wa akhbarat. Pada hari itu jiwa, seluruh jiwa akan ingat apa yang pernah dia kerjakan. Subhanallah. Kalau kita disuruh mengingat seluruh perkataan kita kemarin saja, kita tidak akan bisa ingat lagi. Seluruh perkataan A sampai Z yang kita katakan kemarin, bahkan jangankan kemarin, seluruh perkataan yang kita katakan 1 jam yang lalu, kita tidak akan bisa mengingatnya sekarang di dunia. Namun kita di dunia berbeda dengan kita di akhirat. Ketika kita masuk ke dalam alam akhirat, Allah ingatkan kepada kita seluruh yang pernah kita ucapkan, setiap kata yang pernah keluar kita ingat, setiap mata yang pernah melihat apapun kita ingat, setiap yang pernah kita dengar dengan telinga kita ingat, setiap yang pernah kita cicipi, kita makan, kita ingat, setiap yang pernah kita hirup dengan hidung kita, kita ingat, setiap yang pernah kita ambil, kita tarik, kita berikan dengan tangan kita, Allah ingat. Seluruh kemana kaki kita, Allah akan ingatkan kita, dan kita akan mengingatnya. Dan seluruh kaki kita, kemana kita melangkah, kita ingat semua. Pada hari itu pelaku-pelaku maksiat akan ketakutan, karena dia sadar, sesadar-sadarnya, bahwa apa yang dia kerjakan di permukaan bumi, apa yang dia kerjakan di permukaan bumi, banyak yang menyalahi aturan syariat, banyak yang tidak diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apatah lagi ketika melihat catatannya dibagikan. Wa wudi'al kitab, ketika kitab telah dibentangkan untuk setiap insan. Fatara al-mujrimina mushfitina mimma fi, kalian akan melihat orang-orang pelaku dosa sangat takut terhadap apa yang ada di dalam kitab ini. Pelaku-pelaku maksiat, ma'asyiral muslimin, pelaku-pelaku maksiat, dan mungkin kalimat pelaku maksiat itu kita orangnya, mushfitina mimma fi, takut dengan apa-apa yang ada di dalam kitab. Wayaqulun, lalu mereka berkata, ya wailatana, aduh celakanya kita, ma li hadzal kitab, kenapa kitab ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak membiarkan apapun yang besar dan yang kecil melainkan dia tulis semuanya. Seluruh pekerjaan kita tertulis dengan rapi di dalam kitab. Setelah manusia ingat, ketakutan, melihat kita ketakutan. Pelaku-pelaku maksiat. Kecuali hanya orang-orang yang Allah lindungi. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Orang-orang yang di dunia mampu menempatkan waktunya yang singkat ini untuk ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Terakhir, ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala ma'asyar muslimin dan muslimat. Tidaklah semuanya ada di masjid. Tidaklah semuanya ada di dalam membaca Al-Qur'an. Tidaklah semuanya ada di majelis ta'lim. Di setiap gerak langkah kita, di situ kita bisa beribadah kepada Allah. Di setiap gerak mata kita, di situ kita bisa beribadah kepada Allah. Di setiap untayan kata kita, di situ kita bisa beribadah kepada Allah. Di setiap gerakan tangan dan kaki kita, di situ kita bisa beribadah kepada Allah. Biciknya manusia yang mengira bahwa ibadah hanya ada di dalam masjid dan seluruh aktivitas yang ada di dalam masjid. Oleh karena itu, saya sangat tidak setuju dengan manusia yang dididik untuk mengatakan masjid rumah ibadah. Saya termasuk di antara orang yang tidak setuju menamakan masjid dengan rumah ibadah. Kenapa? Karena kalau tertanam di dalam memori seorang insan bahwa rumah ibadahnya di masjid, ketika dia sudah keluar di masjid tidak ada lagi ibadah, karena ibadah sudah ada di rumahnya saja. Padahal rumah ibadah setiap insan di seluruh kehidupan, bahkan tidurnya seharusnya dia jadikan ibadah. Di toilet dia beribadah. Umat muslim di toilet beribadah. Maka apabila kita masukkan ibadah hanya ke dalam masjid, maka hancurlah kita. Karena kita ketika di luar masjid kita tidak berasa bahwa kita harus beribadah kepada Allah. Kita yang saban hari harus masuk di jam-jam tertentu dan keluar di jam-jam tertentu, jangan kira itu tidak bisa dijadikan sebagai ibadah kepada Allah. Niatkan ketika berangkat dari rumah, setiap berangkat dari rumah, bahwa saya menjalankan semua ini karena Allah mewajibkan kepada saya untuk mencari nafkah yang halal untuk anak dan istri. Maka niat ini apabila terjaga sampai kita pulang daripada bekerja, maka kerja kita adalah ibadah kepada Allah Taala. Seorang yang berniat mencari nafkah yang halal untuk anak istrinya dalam pekerjaan, dia tidak akan mau berbohong. Dia tidak akan mau menekan, menandatangani dua kuitansi dengan angka yang berbeda untuk satu pembelian barang. Dia tidak akan mau ikut teman-temannya yang berlomba-lomba memakan harta negara dan seterusnya dan seterusnya. Maka niat kita ketika pagi hari hendak berangkat bekerja bisa menjadikan 8 jam dari mata-mata rutinitas ibadah, rutinitas kita yang kita anggap rutinitas biasa menjadi ibadah di Allah Taala. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nasihat tadi adalah nasihat untuk diri saya pribadi dan kita semua. Dan setiap kita memberikan tausiah, setiap saya memberikan tausiah, saya sadar sadarnya yang pertama kali yang saya tausiah adalah diri saya sendiri. Kemudian saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Karena kaidah dalam agama Islam, sebelum menyelamatkan orang, selamatkan diri sendiri. Dan itu kaidah yang logis dan masuk akal dan dikerjakan oleh seluruh manusia. Maka keselamatan akhirat lebih daripada keselamatan dunia. Sebelum kita mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk selamat akhirat, maka keselamatan kita sendiri yang harus kita utamakan. Allah marah, Allah murka ketika orang menyelamatkan orang lain dan membinasakan dirinya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah antasulu ma la tafalun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berucap lalu kalian tidak mengamalkan? Sangat marah, sangat besar amarah Allah dan murka Allah terhadap orang-orang yang berkata lalu tidak mengamalkan. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, atamuruna nasa bil bir wa tantauna anfusakum wa antum tasmunul kitab afala taqilun. Apakah kalian mengajak manusia untuk kebaikan lalu kalian lupakan diri kalian sendiri sementara kalian membaca kitab? Afala taqilun, tidak kalian berakal? Bukankah yang paling pantas untuk diselamatkan diri kalian dulu baru orang lain? Maka seluruh tausiah yang kita berikan kapanpun dan dimanapun, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa pembicara adalah orang yang dinasihati pertama kali oleh bicaranya sebelum saudara-saudarinya kaum muslimin dan muslimat. Sekali lagi, mari kita bisa menghiasi hidup kita yang terakhir, yang sangat singkat ini, yang tidak lama lagi akan bertemu dengan malaikat maut, tidak lama lagi akan masuk ke dalam alam barzakh, tidak lama lagi akan bertemu dengan hari kiamat, tidak lama lagi akan masuk ke dalam alam akhirat, tidak lama lagi akan ditimbang di timbangan padang mahsyar, tidak lama lagi akan meniti firat, dan kita tidak tahu apakah harus jatuh, apakah sampai ke penghujung untuk sampai surga Allah. Maka waktu yang ada mari kita gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah, dan gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk menutupi kesalahan masa lalu dengan memperbanyak amal saleh di masa sekarang dan yang akan datang sampai akhirnya kematian datang menjemput kita. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.